Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri baru sudah ikut ya? Baik. Sebelumnya kita ucapkan ahlan wa marhaban untuk para santri dan santriwati baru yang bergabung di ma'had kita, ma'had Al-Furqan Al-Islami. Kita doakan mudah-mudahan kerasan. Nah, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu di ma'had ini. Dan kepada para ikhwah yang sudah lama di sini, diharapkan untuk menyambut mereka dan berinteraksi dengan mereka dengan baik, membantu mereka untuk bisa kerasan menuntut ilmu di sini. Ya, kita harus ta'awun, harus saling apa? Tolong menolong, bahu membahu, saling mencintai, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah yang di muka bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Dan antum tahu semuanya bahwa hadis ini adalah hadis yang pertama kali diajarkan dalam dunia ilmu hadis. Sehingga disebut dengan hadis apa? Musalsal bil awwaliyah. Hadis musalsal bil awwaliyah. Dulu sudah pernah kita pelajari, bahkan mungkin banyak di antara antum yang sudah dapat sanadnya. Hadis musalsal bil awwaliyah. Masih nyimpan enggak? Taib. Kenapa para ulama memulai ilmu hadis, baik mempelajari maupun mengajarkan dengan hadis tersebut? Disebutkan oleh Al-Kattani dalam Fihris Al-Faharis, hikmahnya adalah, rahasianya adalah, li'annal ilma mabnahu ala rahmah. Karena ilmu itu dibangun di atas cinta, dibangun di atas kasih sayang. Harus mencintai dan harus mengasihi. Kita tidak akan mendapatkan ilmu kalau kita tidak cinta kepada ilmu, tidak cinta kepada ahlul ilm, tidak cinta kepada para penuntut ilm, tidak cinta kepada majlisul ilm, tidak cinta kepada kitab ilm. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu, hendaknya bagi kita untuk menumbuhkan apa? Cinta pada diri kita. Cinta terhadap ilmu, cinta kepada ahlul ilm, kepada yang mengajarkan ilmu kepada kita, para ustaz, cinta kepada tulabul ilm, teman-teman kita, cinta kepada kutubul ilm, kitab-kitab yang kita pelajari. Harus, kalau antum tidak menumbuhkan cinta dalam diri antum, tidak akan mendapatkan apa? Ilmu. Baik. Jadi mari kita tumbuhkan untuk saling mencintai di antara kita, yang lama menggandeng yang baru, yang baru belajar dan mengambil pengalaman dari yang sudah lama. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwakkir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil di antara kami dan tidak menghormati yang lebih tua dari kami. Ya, saling menghormati, saling menyayangi, saling bergandengan tangan, ya, agar kita sama-sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tujuan kita, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita insyaallah taala pada pembahasan kitab At-Tajrid As-Sharih, ya. Ringkasan hadis-hadis sahih Bukhari. Kita telah sampai pada hadis yang ke-148. Masih pada bab tentang mandi dan wudu di bejana, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Aisyah ummul mu'minin, ibunda bagi orang-orang yang beriman, karena semua istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ummahat, ibunda bagi orang-orang yang beriman, ya, karena para istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Maka kita yang mengaku beriman harus memuliakan mereka, layaknya kita memuliakan ibu kita. Ya. Adapun kunyah Aisyah, kunyah beliau siapa? Ummu Abdillah. Ini kunyahnya. Nama aslinya Aisyah, ya, kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Beliau berkunyah Ummu Abdillah walaupun enggak punya anak namanya Abdullah. Bahkan beliau tidak pernah keguguran. Punya anak enggak pernah, keguguran pun enggak pernah. Riwayat yang menyebutkan bahwasanya Aisyah pernah keguguran tidak sahih. Ya, tidak sahih. Jadi Aisyah tidak pernah keguguran, Aisyah juga tidak pernah melahirkan seorang anak. Tapi beliau memiliki kunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Ini memberikan faedah penting bagi kita, bolehnya berkunyah walaupun kita belum punya anak. Itu boleh, Abu misalkan, ya, Abu Selamat misalkan. Boleh apa enggak? Boleh? Boleh, enggak ada masalah. Ya, Selamat enggak ada masalah, Selamat. Kita semuanya pengen Selamat. Ya, bahkan ada yang namanya Selamat dunia akhirat. Nggak ada masalah. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, nggak ada masalah. Ya. Jadi boleh seorang itu berkunyah walaupun dia belum punya anak. Bahkan pernah Rasulullah SAW manggil anak kecil, anak kecil nih, yang jelas belum nikah, apalagi punya anak. Ya. Pernah dipanggil dengan kunyah. Dalam hadis yang disebut dengan hadis Abu Umair, Nabi pernah memanggil bocah kecil, menghiburnya karena burungnya meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, dipanggil oleh Nabi dengan kunyah. Karena kunyah itu adalah penghormatan, kemuliaan, ya, dan itu sunnah. Makanya kita sebagai penuntut ilmu hendaknya menghidupkan sunnah ini. Ini sunnah yang hampir terlupakan. Antum siapkan yang belum punya kunyah, ya, cari, wah, kunyahnya apa ini? Karena kunyah itu suatu kehormatan dan sebuah optimisme. Bahwa nanti kita akan berumur panjang, kita akan nikah, dan kita akan punya anak. Pengen nikah enggak sih? Banget. Baik. Jadi, kita optimis bahwa nanti Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk nikah, untuk punya anak, itu namanya optimis. Ya. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tafa'ul. Nabi itu senang optimis. Ya, kalau merasa sial enggak boleh, termasuk merasa sial. Nah, sekarang kita sudah masuk bulan Muharram. Sebagian orang, terutama Jawa, biasanya menganggap bulan Muharram, bulan Syura itu bulan sial, bulan naas, bulan angker. Ya, bulan penuh dengan misteri kegagalan. Ini enggak boleh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Tafaul. Senangnya apa tafaul? Tafaul itu optimis. Termasuk berkunyah itu tafaul. Ya, walaupun dia belum punya istri, walaupun belum punya anak, ya. Kita pakai kunyah itu adalah sebuah optimisme. Sebuah optimisme. Dan ini sunnah para salaf. Kalau antum mengaku bermanhaj salaf, maka milikilah kunyah. Ya, ada sebuah buku, ya, Ad-Dulabi punya kitab Al-Kuna wal Al-Qab. Kunyah-kunyah para ulama us-salaf dan lakop-lakop mereka. Jadi hampir semua ulama us-salaf itu punya apa? Kunyah. Ya, memiliki kunyah. Nah. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, bahkan setelah para nabi. Bahkan setelah para nabi. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad, bahkan setelah para nabi secara umum, adalah Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Ya. Oleh karenanya Masruq itu seorang tabi'in, ya. Nama orang. Salah satu murid Aisyah. Masruq, pakai qaf, yang dicuri. Kenapa dia disebut dengan Masruq? Karena dulu ketika bayi, dia dicuri. Makanya disebut dengan, dinamai Masruq. Ya, orang yang dicuri. Masruq apabila menceritakan hadis dari Aisyah, beliau mengatakan, haddasatni as-siddiqatu bintu siddiq al-mubarra'atu minas sama. Menceritakan kepadaku as-siddiqah, wanita yang jujur. Maksudnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha, bintu siddiq, putri dari Abu Bakar as-siddiq, seorang yang jujur. Al-mubarra'atu minas sama, yang disucikan, ya, dilepaskan dari tuduhan, ya, yaitu tuduhan apa? Zina. Siapa yang melepaskannya? Siapa yang mensucikannya? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur. Ya, ketika orang-orang munafik menghembuskan gosip, ya, berita-berita hoax bahwasanya Aisyah radhiyallahu an berbuat serong, berbuat zina, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membela Aisyah radhiyallahu anha dan menghapus tuduhan itu, ya, bahwa itu adalah tuduhan yang tidak benar, ya, tuduhan yang tidak benar. Oleh karenanya para ulama sepakat, seperti dinukil oleh Imam An-Nawawi, dinukil oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, dinukil oleh Imam Az-Zarkasi dalam kitabnya Al-Ijabah, fi mastadrakathu Sayyidatu Aisyatu 'ala Shahabah, dinukil oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa, ya, para ulama sepakat siapa yang menuduh Aisyah berzina maka dia kafir. Kenapa? Kenapa dia kafir? Karena berarti dia telah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensucikan Aisyah dari zina, tetapi, ya, mereka menentangnya. Seakan-akan mereka dengan lancang mengatakan, ya, Aisyah itu telah berzina walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak berzina. Berarti dia nantang Allah, ngeyel sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah sebuah kekufuran. Itu adalah sebuah kekufuran. Dengan kesepakatan para ulama. Ya, oleh karenanya kewajiban bagi kita ayyuhal ikhwa mencintai ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana kita mencintai semua para sahabat Nabi dan semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah akidah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ya, hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq. Mencintai para sahabat Ansar adalah keimanan, apalagi muhajirin, karena muhajirin lebih afdal daripada Ansar. Mencintai para sahabat Ansar adalah keimanan, dan membenci para sahabat Ansar adalah kemunafikan. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang-orang munafik, seperti Syiah Rafidah qabbahahumullah wa la'anahumullah, ya, yang telah mencela, ya, mengkafirkan, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan kedua putrinya yaitu Aisyah dan Hafsah. Ya, selalu mereka cela, selalu mereka laknat dalam doa-doa mereka. Bahkan mereka ada doa pamungkas namanya, ya, doa lisan mai Quraisy, doa untuk kedua patung Quraisy. Ya, mereka mengatakan Allahumma al'an lisan mai Quraisy wa banataihima. Ya Allah, laknatlah kedua patung Quraisy dan kedua putrinya. Maksudnya mereka, kedua patung Quraisy adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Dan kedua putrinya maksudnya adalah Aisyah dan Hafsah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bahkan di antara banyolan dan lelucon orang-orang Syiah, mereka menafsirkan, ya, secara ngawur ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, contohnya mereka menafsirkan tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab, maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tentang ucapan Nabi Musa alaihi salam kepada Bani Israel, "Inna wa ya'murukum an tadbahu Baqarah." Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kalian wahai Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, untuk menyembelih sapi. Mereka menafsirkan yang dimaksud dengan Baqarah adalah Aisyah. Ya, kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba. Ya, alangkah besarnya kedustaan, kebohongan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Tidaklah mereka mengucapkan kecuali kedustaan. Ya, oleh karenanya kita harus belajar akidah yang benar, akidah salafus saleh, akidah ahlus sunnah wal jamaah, supaya kita tidak terjangkiti oleh virus-virus Syiah, virus-virus ahlul bid'ah, ya, yang sekarang banyak menyerang, ya, pemuda-pemuda kaum muslimin termasuk di Indonesia ini. Ya, tanamkan pada diri kita kecintaan kepada para sahabat. Tanamkan kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Ya. Dahulu kata Imam Malik bin Anas, "Kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimunahum surat Al-Fatihah." Adalah para ulama ussalaf dahulu, mereka mengajari anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajari anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Taib. Berbicara tentang Aisyah dan keutamaannya serta sirah perjalanannya, ya, panjang, antum bisa baca di kitab-kitab biografi para sahabat. Ya. Dan secara khusus ada buku yang ditulis oleh Sarkasi, ya, berjudul Al-Ijabah lima Stadrakat Sayyidatu ala Aisyah, Aisyatu ala Sahabat. Kritikan-kritikan Aisyah kepada sebagian sahabat. Dalam mukaddimah buku tersebut beliau menyampaikan sekitar 40 keutamaan ibunda Aisyah. Ya, 40 keutamaan ibunda Aisyah. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, cinta Nabi, kekasih Nabi. Makanya siapa yang mencela Aisyah pada dasarnya menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilai?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kamu cintai? Apa jawaban Nabi? Aisyah. Orang yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah. Lalu kata sahabat tersebut yang bertanya, kalau enggak salah Abdullah bin Amr bin Al-As, "Qala wa minar rijal?" Kalau laki-laki siapa wahai Nabi? Itu kan perempuan tuh. Kalau laki-laki siapa? qala abuha, ayahnya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi wanita yang paling dicintai oleh Nabi Aisyah, laki-laki yang paling dicintai oleh Nabi ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka siapapun yang mencelah Abu Bakar, siapapun yang mencelah ibunda Aisyah, pada hakikatnya ya menyakiti orang yang sangat dicintai dan disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas ya? Nah, siapa yang menyakiti Nabi berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusannya besar. Ya, urusannya besar. Makanya di antara nasihat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, beliau pernah mengatakan kepada salah satu muridnya Rabi', "Ya Rabi', la tahudanna fi ashabin nabi fa inna khosmakan nabiyyu yaumal qiyamah." Wahai Rabi', jangan ngabu mencela para sahabat Nabi. Karena kamu kalau mencela para sahabat Nabi, kamu akan menjadi musuhnya Nabi besok pada hari kiamat. Ya, kamu akan berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam besok pada hari kiamat. Bagaimana mungkin seorang mencela sahabat-sahabat dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Aisyah, "Lamma saqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waja'u." Tatkala berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sakit parah. Di akhir-akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit parah, washtadda bihi waja'u. Ya. Dan sakitnya parah, kritis. Ya. Sepulang dari Hajjatul Wada, Nabi sudah merasakan tanda-tanda apa? Sakit. Ya, sebagai muqaddimah dari wafatnya. Ya. Dan sakitnya Nabi sakit yang parah, ya, berlipat-lipat dari sakit manusia biasa. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit parah, merasakan sakit yang parah, kritis, ista'dhana azwajahu fi an yumarradha fi baiti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada istri-istri beliau. Istri-istri, karena Nabi istrinya bukan cuma satu. Ya, istrinya berapa? Banyak. Maka beliau minta izin. Ya. Karena tidak ingin untuk menyakiti istri-istrinya, karena seorang kalau sudah punya istri lebih dari satu, salah satu kewajibannya adalah berbuat adil. Tidak boleh pilih kasih. Ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa syikkuhu mail." Barang siapa yang memiliki dua istri atau lebih, lalu dia cenderung kepada salah satunya, pilih kasih, ya, nah, yang istri muda, wah, misalkan sering dikasih hadiah, sering diperhati, ya, yang sudah tua dicuekin, ya, nah, ini nggak boleh. Nanti kata Nabi SAW, besok pada hari kiamat, maka dia akan apa? Miring. Wasikuhu ma'il, ya. Jadi nanti kalau pas hari kiamat ada yang miring, wah ini berarti dulu nggak adil ini. Ya. Baik. Jadi Nabi SAW minta izin kepada para istrinya, fi an yumarrada fi baiti, untuk dirawat di rumahku, yakni di rumahnya Aisyah. Karena setiap istri Nabi itu punya rumah-rumah, walaupun nggak besar, tapi sendiri-sendiri. Makanya kalau ada yang punya istri lebih dari satu, jangan digabung jadi satu rumah, dipisah-pisah. Nah, ada yang berniat ini kayaknya, wajah-wajahnya nggak ada tampangnya. Baik, intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin kepada para istri Nabi Shallallam, ya, minta keridhaan mereka agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat di rumah Aisyah, karena Nabi merasa nyaman gitu ya, kalau bersama Aisyah radhiyallahu anha karena beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta izin. Fa'adhinna lahu. Maka para istri Nabi pun memberikan izin. Memberikan izin. Ya. Demi kebaikan Nabi. Karena mereka tahu juga Nabi sangat senang ya kalau dirawat oleh Aisyah. Maka demi membahagiakan suami mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka pun memberikan izin. Mereka enggak mengatakan, "Wah, Nabi enggak adil nih." Ya, masa Aisyah terus. Ya. Enggak. Ya, kenapa? Karena ini demi kebaikan Nabi. Mereka ingin membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, mereka adalah istri-istri yang sangat peduli ke, ya, untuk membahagiakan dan menyenangkan ya hati suami mereka. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja bersabda, "Min afdalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi ahi." Termasuk amalan yang paling utama kamu menyenangkan hati saudaramu, apalagi kalau menyenangkan hati Nabi. Ya, maka mereka pun memberikan izin agar Nabi dirawat di rumah Aisyah untuk menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Yakni keluar dari rumah salah satu istri Nabi, disebutkan ada yang mengatakan dari rumah Maimunah. Dari istri Nabi yang bernama Maimunah, ya, bibinya Ibnu Abbas. Dan ada riwayat yang lain menyebutkan yakni keluar dari rumah Zainab binti Jahash. Ya. Baik. Nabi sallallahu alaihi keluar baina rajulain, di antara dua orang. Maksudnya beliau dipapah. Tahu dipapah ya? Dipegangin sama dua orang. Karena beliau lemes sekali saat itu. Sakitnya sakit yang parah. Sampai untuk jalan aja enggak kuat. Ya zaman dulu belum ada kursi roda ya. Nah, ya, jadi untuk jalan saja Nabi susah. Akhirnya dipapah oleh dua orang. Tahuttu rijlahu fil ard. Kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa? Tahuttu itu apa? Nyeret. Jadi karena lemes, ya, lemes, nggak bisa jalan dengan tegap, sehingga kakinya nyeret di tanah. Ya, beliau enggak kuat jalan saking lemesnya, saking parahnya sakit yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baina Abbasin wa rajulin akhar. Beliau dipapah oleh dua orang. Yang satu adalah Abbas, ini paman beliau. Abbas bin Abdul Muthalib. Paman Nabi yang masuk Islam menjelang Fathu Mekah. Itu Abbas. Nabi memiliki empat paman. Dua paman masuk Islam dan dua paman lagi tidak masuk Islam. Dua paman yang masuk Islam, Hamzah dan Abbas. Dua paman yang tidak masuk Islam, Abu Talib dan Abu Jahal. Ya, enam. Warajulin akhor, dan lelaki yang lain. Lelaki yang lain. Ini mubham. Aisyah tidak menyebutkan namanya. Namanya mubham. Ya, dalam ilmu mustalah hadis. Kata Imamul Baiquni, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Seperti ini, warajulin akhor, lelaki yang lain. Siapa namanya? Enggak disebutkan oleh Aisyah. Tapi ya selanjutnya itu ada keterangan siapa lelaki yang lain tersebut. Yang dimubhamkan oleh Aisyah ternyata bisa ditafsirkan. Fa ahbartu Abdullah ibn Abbas. Maka aku kabarkan kepada Ibnu Abbas. Aku di sini maksudnya rawi sebelum Aisyah, Ubaidullah bin Abdullah ibn Utbah. Ubaidullah bin Abdullah ibni Utbah. Ini seorang tabi'in ya, dan termasuk ulama Madinah. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, saya sampaikan kisah yang diceritakan oleh Aisyah tersebut, bahwasanya Nabi SAW di akhir-akhir hayatnya ya minta izin kepada para istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah, dipapah oleh dua orang. Kata Aisyah, satu orang Abbas, satu orang lelaki yang lain, enggak disebutkan namanya. Faqal, maka kata Ibnu Abbas, atadri manir rajulul akhar? Kamu tahu enggak siapa lelaki yang lain yang enggak disebutkan oleh Aisyah itu, yang dimubhamkan oleh Aisyah itu? Ya, qultula, kata siapa? Ubaidah bin Abi Utbah, saya enggak tahu. Ya, qala huwa Ali. Ya, yang satu yang lain itu maksudnya adalah Ali. Jadi beliau dipapah oleh dua orang. Yang pertama Abbas, paman beliau. Yang kedua adalah Ali. Ali itu adalah misanannya Nabi, anak paman Nabi. Ya, karena Abu Thalib pamannya Nabi, Ali putranya. Dan beliau juga sekaligus menantunya, karena beliau adalah suami dari putri Nabi Fatimah. Ya, putri Nabi SAW. Sehingga beliau termasuk orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Jadi, di situ Aisyah tidak menyebutkan namanya, tapi Ibnu Abbas tahu siapa yang dimaksud di situ. Kenapa tidak disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Ini masalah yang lain. Ada sesuatu antara Ali dengan Aisyah. Ya, seperti layaknya manusia biasa. Ya, kadang ada ketidakcocokan. Ya, ketidakcocokan. Tapi perlu diketahui bahwa perselisihan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentu tidak menjurus kepada agama. Ya, tidak menjurus kepada agama. Seperti yang terjadi antara Khalid bin Walid dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, misalkan, ya. Termasuk juga antara antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kurang suka dengan Ali bin Abi Thalib karena tidak membela Aisyah pada saat beliau dituduh sebagai pezina. Bahkan Ali bin Abi Thalib ya menyarankan kepada Nabi untuk menceraikan Aisyah. Ya, wanita yang lain banyak wahai Nabi. Nah, perkataan itu menusuk Aisyah radhiyallahu anha sehingga beliau kurang suka dengan Ali bin Abi Thalib. Ini sesuatu yang terjadi antara layaknya manusia. Tapi kewajiban bagi kita adalah mencintai semua para sahabat. Ya, para sahabat tidak maksum dari kesalahan, tapi sikap kita mendoakan kebaikan untuk mereka karena kebaikan-kebaikan mereka jauh lebih banyak daripada keburukannya. Wa kanat Aisyah tuhaddisu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ba'dama dakhala baita wastadda wajha. Aisyah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah masuk rumahnya dan ya parah sakitnya, hariku alayya min sab'i kirab lam tuhlal awkiyatuhunna la'alli ahadu ila nas. Tuangkanlah kepadaku, siramkanlah kepadaku min sab'i kirab, 7 kirab. Ya, kirab itu bejana yang berisi air. Ya, tapi ada tutupnya. Lam tuhlal awkiyatuhunna, yang belum dilepas tutupnya. Jadi, apa ya kalau bahasa kita sekarang, tempat air yang ada penutupnya kayak kendi, tahu kendi? Nah, itu. Jadi dia ada penutupnya. Karena air biasanya kalau ada penutupnya kemudian disen biasanya lebih seger. Ya, orang-orang dulu biasanya mereka mandinya itu pakai ya bejana yang terbuat dari batu ya dan sebagainya. Bahkan kalau minum itu pakai kendi ya, itu biasanya lebih apa? Seger. Dulu belum ada kulkas ya. Ya itu pakai itu caranya. Taip. La'alli ahadu ilan nas, agar aku bisa memberikan wasiat kepada manusia. Di sini diambil dalil ya oleh para ulama bahwa kalau seorang itu pingsan sakit, salah satu obatnya adalah dengan diguyur air yang dingin. Ya, diguyur air yang dingin. Taip. Wa ujlisa fi mihdhabin li Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu didudukkan di bejana milik Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa tafikna nasubbu alaihi min tilkal kirab. Kemudian kami memulai menuangkan kepada Nabi air dari bejana-bejana tersebut. Hatta tafika yushiru ilaina an qad fa'altunna. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kami bahwa kami telah melakukan hal itu. Jadi sudah cukup nuangkannya. Ya. Summa kharaja ilan nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada manusia. Ini cuplikan tentang kisah ya detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, untuk bisa pelajari sirah detik-detik kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam kitab-kitab sirah beberapa pelajaran darinya ya. Makanya penting bagi seorang penuntut ilmu belajar tentang sirah nabi ini penting ya, karena di dalam sirah nabi, kisah-kisah mereka terdapat pelajaran ibrah bagi kita, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah akhlak, baik dalam masalah dakwah, baik dalam masalah fikih, dan masih banyak yang lainnya. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah singkat saja. Yang pertama, keutamaan Aisyah. Di mana Nabi SAW memilih untuk dirawat di rumah Aisyah dibandingkan istri-istri Nabi yang lainnya. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah kewajiban bagi seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri untuk berbuat adil. Ya, membagi malamnya walaupun dia dalam keadaan sakit. Jadi walaupun dia dalam keadaan sakit, hendaknya dia tetap berbuat adil kepada para istrinya, ya, semaksimal mungkin. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan para istri Nabi, di mana mereka berusaha untuk membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memenuhi apa yang menjadi keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hak mereka ya tidak terpenuhi. Ketika mereka memberikan jatah malam mereka kepada Aisyah, tentu berarti mereka menggugurkan hak mereka. Ya, yang aslinya jadwalnya sama istri-istri Nabi yang lain, tapi mereka merelakan ya untuk dirawat di Aisyah, ya, semua itu demi mendapatkan apa? Cinta dan keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bolehnya seorang meminta bantuan ya untuk ke masjid. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dibantu oleh dua sahabat yaitu Abbas dan Ali bin Abi Thalib ya ke masjid. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya bahwa salah satu cara pengobatan ya adalah dengan mandi. Jadi mandi itu salah satu apa? Pengobatan. Terutama kalau pingsan, lemes dan sebagainya, ya, salah satu pengobatannya adalah dengan mandi. Terutama mandi dengan air yang seger, dingin, ya, itu adalah salah satu kiat untuk memulihkan ya stamina yang lemes. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bolehnya mandi atau berwudu dari bejana. Baik. Waktunya sudah habis, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.